السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan masuk bab yang baru. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala Babu al-qaul bi anna al-imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi la yakunu mu'minan illa an tajma'a atau illa an tajtami'a fihi hadhihi al-khisalu thalathu. Bab pendapat yang mengatakan bahwa iman adalah pembenaran hati, pengikraran lisan, dan amalan anggota badan, tidaklah dikatakan beriman melainkan apabila terkumpul pada dirinya tiga perangai ini. Nah, para wafitum. Tayyib. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a, beliau mengatakan, al-muallifu yasuqu hadhihi al-ayati yastantiju minha anna al-imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'a, al-muallifu yasuqu hadhihi al-ayati, penyusun kitab, beliau memaparkan ayat demi ayat ini, yastantiju minha, ada hasil yang ingin beliau capai, ada tujuan, ada target yang ingin beliau capai dengan menyampaikan ayat-ayat ini dalam kitabnya. Tujuannya adalah untuk memberikan ilmu, pengetahuan, bahwa iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Kemudian Syekh melanjutkan, wa huwa huna yurakkizu alal amal. Wa huwa huna yurakkizu alal amal. Dan pada bab kali ini, muallif akan lebih memfokuskan, akan lebih memusatkan pembahasannya pada amalan, yaitu yang ingin beliau tekankan bahwa amalan itu adalah bagian dari iman. Barakallahu fikum. Itu yang ingin beliau tekankan pada bab kali ini. Pada bab-bab sebelumnya kan juga berbicara tentang masalah iman. Tapi secara umum. Sekarang beliau lebih mengkerucut pembahasannya. Pada bab kali ini, beliau ingin menekankan kalau amalan itu adalah bagian dari iman. Targetnya apa? Targetnya kata beliau, alladzi yungkiru al-murji'atu dukhulahu fil iman. Alladzi yungkiru atau yungkira atau yungkiru, tayyib. Al-murji'atu dukhulahu fil iman. Di mana kata Syekh? Kelompok sekte murji'ah mengingkari kalau amalan itu adalah bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi fokus beliau pada bab kali ini adalah menyampaikan argumen, dalil dari Quran, dari hadis dan asar, ucapan-ucapan salaf yang menekankan, yang beliau soroti, yang beliau fokuskan adalah kalau amalan itu bagian dari iman. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena ini syubhat yang paling berat, barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum kita lebih dalam menyelami dalil demi dalil yang disampaikan oleh beliau, ada mukaddimah yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita ilmui tentang kelompok murji'ah ini. Ya, kelompok ini mungkin saat ini secara nama, ya, atau yayasan tidak ada, ya, belum, saya tidak tahu kalau ada. Misalnya yayasan Firqatul Murji'ah, Muassasah Firqatul Murji'ah, ya, nah, atau pengajian Murji'ah, saya tidak tahu kalau ada. Setahu saya tidak ada. Secara nama, secara legal tidak diketahui. Tetapi secara fikrah, secara pemahaman, ini sudah mulai disebarkan, disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, murji'ah, teriak murji'ah itu terjadi. Paham ya? Nah, dia punya pemahaman murji'ah, tapi meneriaki orang lain murji'ah. Seperti Syekh Al-Albani, barakallahu fikum, itu beliau diteriaki sebagai murji'ah. Ya, nah, Syekh Al-Albani itu punya akidah murji'ah, barakallahu fikum. Nah, tapi padahal yang teriak itu juga sebenarnya yang punya akidah murji'ah. Dan itu tidak benar. Maka di sini kita harus punya pengetahuan, barakallahu fikum, yang cukup mengenai kelompok murji'ah ini. Karena murji'ah ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, barakallahu fikum. Dia punya banyak ragam, dia punya banyak corak, dia punya banyak rupa. Nah, dan itu masuk dalam, barakallahu fikum, famili besar yang bernama murji'ah. Sayyid. Al-Murji'ah barakallahu fikum secara bahasa minal irja. Tayyib. Al-Murji'ah secara bahasa diambil dari kalimat irja yang artinya adalah at-ta'khir, ya, ta'khirun, ta alif atau hamzah kha ya ra, ta'khir wal imhal, wal imhal. Baik. Jadi enggak jelas apa saja. Secara bahasa Murji'ah diambil dari kata irja yang artinya adalah ta'khir wal imhal. Mengakhirkan atau mengabaikan. Nah. Baik. Makna secara bahasa ini itu dipakai di dalam Al-Qur'an pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu arjih, qalu arjihi wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirina. Nah, qalu Fir'aun dan yang menjadi pendukung-pendukungnya ketika dakwah Nabi Harun, dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun mulai berkembang, barakallahu fikum, mulai berkomentar dan memberikan saran sesama mereka, arjihu wa akahu. Artinya apa? Amhilhu. Abaikan saja. Akhirhu. Kesampingkan saja. Artinya, enggak usah dipedulikan. Ya. Dakwanya Musa dan saudaranya itu tidak akan bertahan lama. Nah. Wa ba'athu fil madaini hasyirin. Atau usir aja mereka. Naam, ya, utus mereka ke Madain. Barakallahu fikum. Naam. Ya, pada kalimat arjihu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu diambil dari kalimat irja. Diambil dari kalimat irja. Nah, yang artinya al-imhal wa ta'khir. Ya. Adapun secara istilah tayyib al-murji'atu tutlaku ala fi'ataini, al-murji'atu tutlaku ala fi'ataini. Nah, secara istilah Murji'ah itu disematkan untuk dua kelompok. Ya. Murji'ah itu disematkan atau digunakan untuk nama dua kelompok. Satunya yang sudah ma'ruf di kalangan kita, satunya hanya sebagian kita yang mengetahuinya dan jarang kita mendapatkan info tersebut. Karena memang kelompok yang pertama ini sudah berlalu masanya, tidak bertahan lama. Nah, penasaran ya? Nah, tayyib. Qala Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ya, qala Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Ini kita ngomong kalamnya para ulama. Nah, jadi bukan dari ucapan saya. Ya. Nah. Nanti kalau ucapan saya dibilang Wahabi itu enggak mau ngikut ulama, ya. Wahabi itu sok pintar, Wahabi Salafi. Cuman hafal 3 hadis saja sudah bid'ah sana bid'ah sini. Hah? Sesat sana sesat sini. Nah, ya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu sudah familiar di telinga sebagian kaum muslimin, barakallahu fikum, yang digembosi. Ya. Nah, agar mereka takut dari dakwah sunnah, berpandangan negatif. Nah, ya. Kalau Salafi, Wahabi, itu enggak ngajak ke ulama, ya, langsung Quran sunnah. Nah, cuman hafal 3 hadis saja udah menggaya mereka. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kata siapa? Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, berarti mereka belum benar-benar mengenal dan mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah Salafi. Barakallahu fikum. Nah, yang mereka kasih nama Wahabi. Barakallahu fikum. Nah, padahal enggak pernah kita mengaku sebagai Wahabi. Barakallahu fikum. Itu sebuah label yang mereka paksakan. Disematkan kepada orang-orang yang mengaji sunnah. Allah musta'an wa 'alaikum. Nah. Tayyib, ya, ini perkataan Ibnu Uyainah insyaallah disepakati semua pihak. Kata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Kata beliau, Al-irja ala wajhaini. Murji'ah itu ada 2 wajah. Ya. Ada 2 bentuk. Ada 2 tipe. Murji'ah. Qaumun arjau. Amra Aliin wa Utsmana. Qaumun arjau Amra Aliin wa Utsmana. Faqad madha ulaika. Naam, wajah Murji'ah yang pertama adalah kaum yang mereka mengabaikan urusan Ali dan Utsman. Pada masa itu memang sempat ada khilaf, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam bab tafdil, bukan khilafah. Barakallahu fikum. Nah, kalau khilafah mereka sepakat, ya, Utsman baru Ali. Tapi mereka sempat berselisih mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, Ali atau Utsman. Ada 2 pendapat, ada 2 kubu. Ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Utsman lebih utama. Ada yang pendapat yang ketiga, ya sudahlah. Ya. Arjih huma. Enggak usah dibahas. Nah, ya. Abaikan saja. Barakallahu fikum. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok Murji'ah. Ya, mereka mengabaikan perkara, barakallahu fikum, mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Kata Ibnu Uyainah, barakallahu fikum, faqad madha ulaik. Kelompok ini sudah berlalu. Tidak ada lagi. Karena memang setelah itu terjadi kesepakatan di kalangan para sahabat, istaqarra al-ijma' ba'dal khilaf, bahwa Utsman lebih utama dari Ali. Barakallahu fikum. Naam. Wa ammal murji'atul yaum, kata Ibnu Uyainah, wa ammal murji'atul yaum fahum qaumun yaquluna al-imanu qaulun bila amalin. Nah, Fa ammal murji'atul yauma fahum qaumun yaqulun al iman qaulun bila amal. Adapun kata Sufyan Ibnu Uyainah, wajah murji'ah yang ada di hari ini, ya, di masa beliau, adalah sebuah kaum yang memiliki pendapat kalau iman itu hanya ucapan dan bukan amalan. Nah, itu yang lebih kita kenal, lebih barakallahu fikum, ya, familiar di telinga para penuntut ilmu. Kalau murji'ah itu barakallahu fikum untuk kelompok yang mengakhirkan amalan dari iman atau mengabaikan amalan dalam lingkaran iman. Barakallahu fikum. Nah, padahal sebelum itu, jauh sebelum itu ada juga kelompok yang dikatakan murji'ah tapi dalam permasalahan tafdil baina Utsman wa Ali. Muncul satu kelompok kubu yang dikatakan sebagai murji'ah. Mereka mengabaikan urusan ini. Tidak usah dibahas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'azzin yu'azzin. Tayyib, kita lanjutkan. Itu terkait dengan dua wajah sekte murji'ah. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya adalah kapan kelompok murji'ah ini dalam bentuk wajah yang kedua tadi, yaitu takhirul amal di musammal iman, kapan munculnya? Ya, mata zahara atau zaharat ya firqatul murji'ah. Kapan muncul kelompok murji'ah ini? Barakallahu fikum. Naam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tayyib, untuk asar Ibnu Uyainah tadi dalam Tahdzibul Asar. Dalam kitab Tahdzibul Asar jilid 2 halaman 659. Jilid 2 halaman 659. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ada kitabnya, ya. Ada rujukannya. Nah, jadi enggak asal ngomong. Tapi saya enggak hafal letaknya, ya. Nah, sebelah atas, sebelah bawah, sebelah tengah, atau pojok kanan, atau pojok kiri. Nah, saya enggak hafal. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Percuma ngapalin letak. Karena beda cetakan, nanti beda letaknya. Ya. Nah. Ustadznya ngapalin yang cetakan barakallahu fikum Tayyib Mesir, sedangkan yang antum punya cetakan Lebanon, ya beda nanti. Nah, ya Tayyib, sehingga kurang efektif. Lebih baik memori ingatannya itu digunakan untuk yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, Tayyib, dan ulama-ulama terdahulu juga enggak ada sampai segitunya, ya. Barakallahu fikum. Nah. Ayib. Kapan munculnya kelompok murji'ah dengan wajah yang kedua ini? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Thumma fi awakhiri asri sahabati. Hadasat Al-Qadariyatu. Thumma fi awakhiri asri sahabati hadasat Al-Qadariyatu. Fi akhiri asri Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Jabir. Fi akhiri asri Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Jabir wa amsalihima minas sahabah. Yang menjadi syahid kalimat berikutnya, wahadasat al-murji'atu. Wahadasat al-murji'atu. Wahadasatil murji'atu qariban min zalika. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kemudian pada akhir masa para sahabat muncullah, terjadilah fitnah Qadariyah, kelompok Qadariyah, pengingkar takdir. Muncul di akhir-akhir masa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Jabir. Sigharu sahabah. Ya. Nah, sudah beranjak mau berakhirnya generasi para sahabah. Tinggal sigor yang ada saat itu, muncullah fitnah Qadariyah. Barakallahu fikum. Nah. Dan terjadi pula pada masa itu fitnahnya Murji'ah, ya, berdekatan dengan munculnya Qadariyah. Nah, setelah Qadariyah muncul, muncul lagi Murji'ah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga fitnah Murji'ah itu munculnya barakallahu fikum akhir-akhir masa para sahabat. Kapan tepatnya? Nah, kita mencoba menelusuri sejarah. Tadi keterangan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 20 halaman 301. Pernyataan Ibnu Taimiyah tadi dalam Majmu' al-Fatawa jilid 20 halaman 301. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Latihan belajar ilmiah, ya. Jadi, biar menepis adanya apa tadi? Tuduhan-tuduhan. Kalau salaf itu cuma nyerocos saja ngomongnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Apa kata ustadznya aja? Enggak pakai ulama mereka itu. Nah, ya. Tidak benar. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita mencoba menelusuri sejarah. Barakallahu fikum. Dari Qatadah. Innama qala, Qatadah mengatakan, innama uhdisa al-irja'u, innama uhdisa al-irja'u ba'da hazimati ibnil Ash'ath. Innama uhdisa al-irja' ba'da hazimati ibnil Ash'ath. Barakallahu fikum. Naam. Kata Imam Qatadah, ini pelaku sejarah yang langsung bercerita, kelompok Murji'ah itu muncul setelah peristiwa ditaklukkannya pemberontakan Ibnul Ash'ath. Naam. Jadi sempat ramai pada masa itu ada seorang Ibnul Ash'ath barakallahu fikum yang mengobarkan barakallahu fikum, ya, memprovokasi massa untuk melakukan pemberontakan atau penggulingan, kudeta. Tapi gagal. Nah, jadi berarti kondisi saat itu negara lagi kacau. Dan memang pada waktu-waktu seperti itulah kesempatan firqah-firqah sesat itu untuk bermunculan. Ya, ketika barakallahu fikum penguasa itu fokusnya ke barakallahu fikum permasalahan menjaga stabilitas negara. Nah, muncul pemahaman Murji'ah. Tayyib. Nah, fitnah Ibnul Ash'ath barakallahu fikum. Tayyib, keterangan Qatadah tadi bisa dilihat dalam kitab As-Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab As-Sunnah miliknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kitab As-Sunnah milik putranya Imam Ahmad. Jilid 1 halaman 319. Jilid 1 halaman 319. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, dari keterangan Qatadah ini kita sudah bisa meraba, kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira munculnya tahun berapa. Nah, wa fitnatu Ibnul Asy'ats, yang pertama pakai hamzah, shin, kemudian yang kedua pakai ain, pakai sa, Asy'ats. Ya, Asy'ats. Barakallahu fikum. Ma baina tayyib, munculnya fitnah Ibnul Asy'ats, barakallahu fikum, antara tahun 81 Hijriah sampai 83 Hijriah. Ya, antara tahun 81 Hijriah sampai 83 Hijriah. Nah, sedangkan satu kurun itu 100 tahun. Jadi generasi para sahabat itu akan berakhir di 100 Hijriah. Ya, 101 itu sudah masuk kurunnya tabi'i. Mungkin 80 sudah dekat ya. Sudah mepet mau ke 100 Hijriah. Nah, jadi fitnah Murji'ah itu munculnya kurang lebih pada tahun barakallahu fikum 81 Hijriah sampai 83 Hijriah, barakallahu fikum. Nah, dari keterangan tersebut. Ayib. Sehingga Murji'ah ini termasuk sekte yang ya jadul. Ya, barakallahu fikum. Naam, karena dia termasuk muncul-muncul di awal-awal barakallahu fikum sebelum sekte-sekte yang lain. Tayyib. Termasuk usul, termasuk pokok atau induk dari 72 golongan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 yang di neraka dan satu yang berada di jannah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Induknya dari 72 ini diantaranya Murji'ah. Barakallahu fikum. Nah, Imam Ibnu Jauzi seingat saya dalam Talbis Iblis itu menyebutkan ada 4 induk dari firqah dolalah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Murji'ah termasuk diantara induknya. Dari Murji'ah ini lahir turunan-turunan-turunan dan terus sampai sekarang. Tayyib, al-Murji'atu, barakallahu fikum. Sekarang kita membahas tentang keyakinan atau i'tiqadnya. Tayyib. Al-Murji'atu tawa'ifu. Al-Murji'atu tawa'ifu. Kelompok Murji'ah itu memiliki sekte-sekte. Jadi dia tidak satu. Ya, tapi juga terpecah. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, yang masuk dalam lingkup sekte Murji'ah adalah barakallahu fikum Jahm bin Safwan. Nah, Jahm bin Safwan termasuk pencetus pemahaman Murji'ah versi Jahm bin Safwan. Jadi ada Murji'ah versi Jahm bin Safwan. Dari nama Jahm inilah diambil satu nama sekte yang bernama Jahmiyah. Ya, nah, barakallahu fikum. Jahmiyah ini sekte ruwet bisa dikatakan ya. Nah, macam-macam akidah waneh-waneh sumberi Jahmiyah. Nah, pikirannya juga ruwet di Jahm bin Safwan. Barakallahu fikum. Nah, Jahm itu sebenarnya dari Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad itu ngambil lagi barakallahu fikum dari Tayyib Tolut, kalau nggak salah. Tolut ini ngambil dari pamannya Ibnu Ukhtil Labid Al-Asam. Penyihir yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi. Jadi kalau diruntut benang merahnya, siapa biang keroknya? Yahudi. Ya? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Abdullah bin Sabah juga sama. sebagaimana agama Nasrani yang rusak juga Yahudi. Memang Yahudi itu otak pemikiran ruwet. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini Jahmiyah ya. Jahm bin Safwan termasuk salah satu pencetus pemahaman Murji'ah. Jadi ada Murji'ah versinya Jahm bin Safwan. Apa? Keyakinan Murji'ah versinya Jahm bin Safwan. Annal iman mujarradul ma'rifah. Annal iman mujarradul ma'rifah. Nah. Iman itu hanya sekedar kenal. Ya. Yang penting kamu kenal sama Allah. Nah, tahu Allah ya sudah mukminun kamilul iman. Ya. Jadi kalau dengan versinya Jahmiyah, Fir'aun itu mukmin kamilul iman. Ya. Nah, makanya jangan suka nyala-nyalai Fir'aun, mencela-mencela Fir'aun. Fir'aun itu orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Fir'aun kenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah sendiri yang mengatakan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa." Fir'aun dan pengikutnya itu di luar saja kayak menentang Musa. Tapi apa? Hatinya ya yakin. Ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Tapi dalam hati yang paling dalam sangat yakin. Ya, sangat kenal dengan siapa Tuhannya Nabi Musa. Nah, sehingga menurut dia barakallahu fikum Fir'aun mukmin kamilul iman. Di atasnya Fir'aun lagi siapa? Iblis. Iblis tambah lebih hebat lagi imannya. Ya, nah barakallahu fikum. Tayyib. Dia itu enggak mau sujud kepada Adam karena cuma mau sujud kepada Allah. Nah, sehingga yang asli ahli tauhid itu iblis. Ruwet enggak pikiran seperti itu? Ya, itu menurut dia padahal Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an iblis enggak mau sujud kepada Adam bukan karena hanya sujud kepada Allah, tapi apa? Istikbaran. Ya kan? Sombong. Naam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kenapa aku yang suruh sujud? Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Bohong, ya. Tayyib. Sehingga versi Murji'ah versi Jahm West berbahaya. Ya. Naam, semuanya itu mukmin sudah. Enggak ada lagi kafir-kafiran. Semuanya itu orang beriman. Jangan kamu suka kafir-kafirkan orang. Kamu sendiri yang nanti bisa kafir. Ya, itu bahaya. Apalagi orang-orang yang sudah kena filsafat, ahli kalam, wah sudah. Masuk yang seperti ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini standar iman yang paling rendah. Barakallahu fikum. Versinya Jahmiyah. Yang kedua, barakallahu fikum. Annal iman mujarradut tasdiq. Annal iman mujarradut tasdiq. Iman itu hanya dengan tasdiq, pembenaran. Artinya naik lagi satu level, bukan sekedar kenal. Kenal tapi membenarkan. Ya kan? Kalau ma'rifah itu kenal aja, tahu, tapi enggak mau membenarkan. Enggak mau ikut, enggak mau tunduk. Ya. Nah, cuman kenal, tahu. Kalau tasdik, lebih dalam. Ya, dia kenal dan mau membenarkan. Barakallahu fikum. Nah. Dan ini dinisbahkan kepada kelompok Asy'ariyah. Dinisbahkan kepada kelompok Asy'ariyah. Tayyib. Ini juga barakallahu fikum hampir mirip dengan pemahaman Jahmiyah tadi, juga berbahaya. Ya, sekedar membenarkan sudah cukup. Nah, dikatakan mukmin kamilul iman. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum, pemahaman yang berikutnya naik lagi satu tingkat barakallahu fikum. Annal iman mujarradu an-nutqi. Annal iman mujarradu an-nutqi bil lisan. Ya. Iman itu hanya semata-mata melafadzkan secara lisan. Cukup orang itu berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wis. Mukmin kamilul iman. Setelah itu, monggo silakan mau judi, mau zina, mau enggak sholat ya rapopo karepmu. Nah, ya terserah kamu mau ngapain. Mukmin kamilul iman. Yang penting apa? Ya anutku bil lisan. Barakallahu. Nah, ini kelompok karramiyah. Ya wa hadza qaul karramiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketiga, pemahaman ini itu lebih ringan dalam membantahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau semata-mata melafadzkan secara lisan sudah cukup dikatakan kamilul iman, maka Allah tidak akan mendustakan persaksian orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang-orang munafik itu dusta, parlinte. Barakallahu fikum. Ya, bohong. Nah. Padahal dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sama Allah. Bohong. Nah, kenapa? Karena hanya di lisan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini lebih ringan dalam meluruskan pemahaman seperti ini. Yang lebih berat itu adalah pada jenis yang keempat. Barakallahu fikum. Yang dikenal dengan murji'atul fukoha. Yang dikenal dengan murji'atul fukoha. Nah. Pemahaman murji'ah yang muncul dari beberapa ahli-ahli fikih. Ya, yang mayoritasnya wa aghlabuhum barakallahu fikum ala mazhab tayyib Abi Hanifah. Yang mayoritasnya mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Apa pendapat mereka? Pendapat mereka annal iman tayyib tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Iman itu hanya membenarkan dalam hati, mengikrarkan secara lisan. Wa ammal amal falaisa minal iman. Adapun amalan itu di luar dari pembahasan iman. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini pembahasan yang lebih berat dibandingkan tiga yang sebelumnya. Nah, karena yang menyampaikan ini juga fuqaha, ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, sehingga argumen-argumennya barakallahu fikum cukup kuat, ya, baik dari asar ataupun secara logika. Paham? Makanya di sini Imam Al-Ajurri ya, tayyib, memfokuskan. Nah, menjadikan TO-nya adalah kelompok Murji'ah. Paham? Ya. Bahwa yang ditarget untuk diluruskan pemahamannya, dibenarkan pemahamannya adalah kelompok Murji'ah, terkhusus pada pemahaman Murji'atul Fuqaha. Barakallahu fikum, yang meyakini amalan itu bukan bagian dari iman. Baik. Itu sedikit tentang kelompok Murji'ah. Selanjutnya, bagaimana tanggapan atau respon para ulama terdahulu tentang kelompok Murji'ah ini dan bagaimana bahayanya? Barakallahu fikum. Nah, untuk keterangan tadi, barakallahu fikum, bisa antum lihat dari kalamnya Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, tentang barakallahu fikum jenis-jenis kelompok Murji'ah. Ya, dalam situs resmi beliau. www.alfauzan.af.org.sa/node/9529. Nah. Ya, biar ilmiah, ada rujukannya, enggak asal nyerocos saja yang di depan ini ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita akan menukilkan sebagian kalam ahli ilm bagaimana begitu mengerikannya kelompok Murji'ah ini dalam pandangan ulama. Ya, enggak bisa dianggap remeh. Bahaya kelompok ini kalau sudah tersebar dan punya kekuatan, kacau sudah. Ya, aturan agama ini jadi enggak berlaku sudah. Barakallah. Kenapa? Sama aja salat enggak salat podo ae, Mas. Sing penting Allah iling. Ya, ya. Yang penting ingat sama Gusti Allah. Wis, udah. Nah, cukup. Jadi enggak salat, enggak puasa, enggak ngapa-ngapain. Hancur. Syariat Islam runtuh. Nah, kalau pemahaman seperti ini diperkuat barakallahu fikum. Sehingga harus diluruskan, sehingga harus diberikan edukasi kepada kaum muslimin kalau pemahaman seperti ini tidak benar, bukanlah termasuk pemahaman aswaja ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita nukilkan kalam para ulama ya, nah, yang benar-benar ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kana Yahya wa Qatada yaqulani. Kana Yahya wa Qatada yaqulani. Dulu Imam Yahya dan Imam Qatada keduanya mengeluarkan pernyataan. Laisa minal ahwa syai'un akhwafu indahum 'alal ummah. Laisa minal ahwa syai'un akhwafu indahum 'alal ummah minal irja'i. Nah, jadi kata beliau berdua, tidak ada dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang mengikuti hawa nafsu, sesuatu yang lebih ditakutkan di sisi mereka atas keselamatan umat ini daripada kelompok Murji'ah. Itu pemikiran ahli ahwa, ahli bidah yang paling mereka takutkan. Ya. Kalau pemikiran ini tersebar dan diterima dengan baik ahlan wa sahlan oleh umat Islam, hancur sudah Islam ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Akan apa? Rusak sudah tatanan barakallahu fikum yang tayyib sudah disusun rapi oleh barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi batal semua sudah. Seperti yang sebutkan tadi. Karena menurut mereka standar iman itu cuman kenal atau sekedar membenarkan, sudah habis itu bebas. Habis sudah. Ya, syariat ini sudah tidak lagi barakallahu fikum berfungsi bagi mereka. Nah, antara sholat enggak sholat sama aja. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kata mereka berdua, yang paling mereka takutkan membahayakan keselamatan akidah umat ini adalah pemahaman Murji'ah. Barakallahu fikum. Nah. Itu disebutkan dalam kitab As-Sunnah jilid 1 halaman 318. Kitab As-Sunnah jilid 1 halaman 318. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu ta'ala alam biswab ya. Masih banyak sebenarnya kalam para a'immah barakallahu fikum tayyib yang termaktub ya, yang diabadikan di dalam kitab-kitab salaf barakallahu fikum, yang itu sebenarnya sudah cukup memberikan warning ya, tahzir, peringatan kepada kita akan bahayanya pemahaman ini, dan pemahaman seperti ini sudah mulai disebarkan di tengah-tengah barakallahu fikum kaum muslimin, bahkan di kalangan intelektual ya. Nah, barakallahu fikum, dengan apa semakin banyaknya barakallahu fikum pemikiran-pemikiran filsafat yang mulai ditampakkan, diekspos, dan dibantu untuk barakallahu fikum menyebar ya. Nah, sehingga pemahaman seperti ini sudah mulai subur. Allah musta'an wa alaikum. Sehingga tugas kita para talabatul ilm sekuat tenaga, semampu kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu seperti ini, memberikan edukasi, pembelajaran kepada kaum muslimin ya. Bagaimana akidah yang benar, barakallahu fikum, bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu paling pol usaha kita. Masalah bagaimana selanjutnya, ya, tanggapan masyarakat menerima atau tidak, barakallahu fikum, itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting antum semua harus semangat. Ya, nah, antum semua harus semangat mencatat ilmu, barakallahu fikum, memahami ilmu, menghafalnya, dan menyebarkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Karena penyebaran pemikiran sesat juga sekarang sedang deres-deresnya. Kalau antumnya enggak semangat untuk menyebarkan aliran yang benar, pemahaman yang benar, barakallahu fikum, ya, bisa-bisa kita akan berada pada masa keterpurukan. Nah, dan itu sudah di barakallahu fikum sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-haq itu naik turun. Kadang al-haq itu berada pada puncak-puncaknya, di mana penguasanya, para ulama-nya bersinergi, bekerja sama sehingga akidah sunnah itu kuat. Setelah berada pada puncak keterpurukan, seperti pada masa Imam Ahmad, beliau mengalami kedua masa. Ya, pada masa-masa barakallahu fikum al-haq itu berada pada keterpurukan. Ketika pada beberapa masa pemerintahan dari Al-Ma'mun sampai ke anak-anaknya dan seterusnya, ya, di mana mihnah barakallahu fikum khalqul Quran begitu merajalela, tayyib, ahlu sunnah benar-benar diinjek-injek harkat dan martabatnya barakallahu fikum, tapi dengan kesabaran beliau ya, ke barakallahu fikum ketabahan beliau bisa tetap bertahan ya. Nah, makanya beliau diibaratkan sebagai jabal gunung karena ada banyak yang mau mencabut. Enggak ada yang bisa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sampai ketika barakallahu fikum, tayyib, ahlu sunnah dimenangkan ya, dan Imam Ahmad masih ada. Jadi beliau mengalami dua masa tadi. Masa di mana al-haq itu benar-benar terpuruk sampai benar-benar dijunjung tinggi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau dari kalangan para penuntut ilmu melempem barakallahu fikum ya, tidak semangat dalam mengkaji Islam, mempelajarinya, benar-benar membuat ilmu itu merasuk ke dalam barakallahu fikum sanubarinya, dan tidak semangat untuk menyebarkan ilmu, Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita berada pada masa keterpurukan tadi, barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Sehingga barakallahu fikum yang semangat dalam menuntut ilmu. Apakah sah sholat orang yang tidak memotong bulu kemaluan selama lebih dari 40 hari? Sah. Karena syarat sah sholat itu tidak barakallahu fikum ya, dipengaruhi oleh dicukur atau tidak dicukurnya bulu kemaluan. Nah, saya tidak mengetahui kalau ada yang punya pendapat seperti itu. Ya, syarat sah sholat itu adalah toharah, barakallahu fikum, diantaranya ya, bersuci, suci dari hadas dan najis. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum mengimami tarawih di masjid orang awam? Dan kita apakah harus baca doanya? Apa? Doanya? Baca doanya. Ketika pulang liburan, tolong jelaskan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Terkait dengan mengimami, barakallahu fikum, di masjid, ya, kaum muslimin yang awam, barakallahu fikum, mengimami sholat tarawih, labas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, antum imami mereka dengan dia. Bacaan yang barakallahu fikum bagus, baik. Naam, juga dengan hikmah. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan doanya, maksudnya apa ini? Doa setelah sholat. Iya, barakallahu fikum. Nah, ya antum jelaskan kepada pihak takmir, barakallahu fikum, ya, tentang ya, pendapat yang antum pegangi, ya, bahwa mohon maaf, kalau saya yang jadi imam, saya tidak memimpin baca doa setelah sholat fardu. Kan biasa di masjid kaum muslimin, ya. Sebagian ketika selesai sholat itu ada yang langsung doa, bukan zikir, barakallahu fikum. Naam. Ya, disampaikan kepada pihak takmirnya biar mereka tidak terkejut. Ya, kalau mereka berkenan, ya, ya kita siap. Tapi kalau mereka tidak berkenan, ya sudah. Ya. Naam, cari imam yang lain saja. Lebih baik pahit di awal daripada pahit di akhir. Barakallahu fikum. Naam. Sampaikan dengan baik-baik, dengan hikmah kepada pihak takmirnya, barakallahu fikum. Na'am. Kalau ada yang bertanya kepada kita tentang apa itu murji'ah, bagaimana cara kita menjawabnya? Jawab dengan simpel dan bahasa yang sederhana. Murji'ah itu adalah kelompok yang mengabaikan amalan. Ya, amalan itu enggak masuk dalam kategori keimanan. Jadi orang itu masalah sholat enggak sholat, puasa enggak puasa, ya dia sempurna imannya. Yang penting dia bersyahadat, kemudian meyakini dalam hati, ya sudah. Nah, barakallahu fikum. Itu gambaran murji'ah yang barakallahu fikum, sering ya muncul. Barakallahu fikum. Nah, atau boleh juga bagi kita untuk menambah keterangan, Murji'ah itu adalah orang yang hanya meyakini, ya, iman itu hanya diyakini, enggak perlu diucapkan, enggak perlu diamalkan. Nah, itu Murji'ah. Itu enggak benar. Nah, barakallahu fikum. Tolong diulangi lagi situs resmi Syekh Al-Fauzan tadi. Wah, antum masih tetap ngotot ya. Nah. Boleh, boleh, boleh. Nah, situsnya beliau tadi ya. http://2/2 http://2/2 garis miring http://2/2 www di W-nya 3 kali dot dot itu bahasanya bahasa ilmiahnya ya. Nah, artinya apa? Jangan antum tulis dot. Nanti yang muncul dotnya bayi. Dot maksudnya titik. www titik ya, dot. Nah. Al Fauzan menggunakan W. Al Fauzan dijadikan satu ya, Al Fauzan. F A W Z A N. www.alfauzan.af.org.sa strip NODA strip lagi 9529 barakallahu fikum ya. Tayyib, bisa antum cari nanti keterangan lebih detail di situ barakallahu fikum. Nah. Ya, kita latihan ilmiah. Biar tadi enggak dituduh oleh barakallahu fikum sebagian ya. Saudara-saudara kita para dai-dai tadi barakallahu fikum. Naam. Tayyib, yang kuminter katanya ya, orang dai salaf itu kuminter, sok pinter. Padahal cuma hafal 3 hadis saja mereka itu ya. Nah, sudah bisa nyala-nyalain dokter-dokter barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kita kasih ya, mereka jual, kita beli. Nah. Barakallahu fikum. Mau ilmiah-ilmiahan boleh. Barakallahu fikum. Dikira kita enggak ngikut ulama nanti, ya. Kita ngikut ulama dan itulah seruan kita. Wallahu ta'ala alam suwab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.